Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pengurusi majlis, kemudian tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para masyayikh, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam tadi tazkirah di Masjid Shah Alam, kata imam kita, ustaz yang datang malam tadi lebih kurang bila macam itu penuh atas dan bawah 20 ribu orang. Begitulah sambutan masyarakat Malaysia tahun 2019. Tapi sungguh pun demikian, yang tetap dikenang sepanjang masa tentulah Surau An-Na'im. Sebab Surau An-Na'im inilah surau pertama saya sampaikan tazkirah 6 tahun lepas. Oleh sebab itu, tajuk kita subuh ini, rosak akidah maka rosaklah umat. Kenapa Surau An-Na'im ini dapat tajuk rosak? Apakah sebab renovate dia belum selesai? Wallahualam. Segala yang kita lakukan ini berpunca daripada akidah. Kenapa kita jaga tidur subuh, kemudian kita langkahkan kaki, kita lawan mengantuk? Semua berawal daripada keyakinan bahawa man sallas subha fi jama'atin, sesiapa sahaja yang salat subuh berjamaah, faka'annama sallal layla kullah, dia dapat pahala kebajikan seperti sembahyang sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqamah. Itulah yang ada keyakinan dalam diri kita. Maka sesiapa sahaja yang tiada keyakinan itu dalam hatinya, dia akan tidur sampai terbit matahari, atau dia tidak akan sembahyang sama sekali sebab tak ada keyakinan. Keyakinan itulah yang dalam bahasa Arab disebut dengan aqidah. Aqidah ain qaf dal, aqad. Ada penjual, ada pembeli dalam perniagaan, perdagangan, jual beli. Orang yang berjual beli ini mesti ada akad. Akad ain qaf dal. Dalam jual beli, akad. Dalam pernikahan, akad. Kenapa akidah ini, keyakinan, disebut dengan akad? Kerana dalam akad itu ada dua. Ada yang menjual, ada yang membeli. Aku jual barang ini seharga RM20 tunai, aku beli. Dalam nikah begitu juga. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Ada ijab, ada qabul. Nah, mengapa keyakinan ini disebut dengan aqidah? Kerana aqidah itu adalah dua tali yang sebelumnya putus, diikat, disimpul mati, tak lepas. Begitulah keyakinan dalam diri kita tentang la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Itulah akidah. Akidah tak boleh ikat macam orang ikat tali kasut. Dia ikat tapi tak mati, terasa sempit, longgarkan sikit. Akidah tak boleh macam itu. Akidah sekali, wa in hurriqta au qutta'ta, walaupun engkau dibakar, walaupun engkau dipotong. Hurriqta, dibakar, melepuh. Qutta'ta, engkau dikerat, dipotong, engkau tetap bertahan. Itulah akidah, keyakinan menghadapi hidup yang dialami oleh para nabi dan rasul, afdalus salam wa azkas salam alaihim ajma'in. Mudah-mudahan keyakinan itu pula yang bersemayam dalam hati kita semua, insyaAllah. Maka yang pertama kali ditanamkan dalam hidup ini akidah. Ibadah nanti belakang. 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, apa yang ditanamkan Nabi? Akidah. Adakah puasa selama di Makkah? Tak ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa baru ada di Madinah. Di Makkah tak ada puasa. Zakat, wa atuz zakah, baru ada di Madinah Al-Munawwarah. Haji akhir last kali. Haji tahun ke-6 selepas pindah ke Madinah. Tapi baru dilaksanakan Nabi tahun ke-10. Maknanya haji sembahyang ujung-ujung 2 tahun sebelum pindah ke Madinah baru Isra dan Mi'raj. Akan tetapi akidah pokok pangkal keyakinan dalam hati dibina selama 13 tahun. Tapi jangan kaji yang saya sampaikan ini dibalik. Orang yang tak hadir hari ini, dia tonton YouTube atau streaming, lepas tu dia tak sembahyang. Kenapa awak tak sembahyang? Akidah belum betul lagi. Maknanya kita luruskan akidah, kita jalankan ibadah. Maka orang yang batal akidahnya, batal ibadah. Alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang melaksanakan salat itu ibadah. Mana keyakinannya? Baca pangkal kaji. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman, meyakini, berakidah kepada yang ghaib. Selepas dia percaya kepada yang ghaib, barulah wa yuqimuna shalah, baru salat. Orang tidak mungkin salat kalau tidak berakidah, meyakini kepada yang ghaib. Kerana dalam salat itu semuanya ghaib. Allah yang disembah ghaib. Kiblat arah tak nampak ghaib. Kiraman katibin yang mencatat ghaib. Surga yang dijanjikan ghaib. Bila tak sembahyang masuk neraka, neraka itu pun ghaib. Maka orang yang tidak meyakini yang ghaib, mustahil dia akan beribadah. Maka muncul suatu keyakinan saat ini, zaman modern ini, bernama keyakinan materialisme. Apa itu? Benda. Saya tidak akan percaya kalau dia tidak boleh ditengok mata, dipegang tangan, dirasa dengan indera. Kalau dia tidak nampak, maka saya tak percaya. Ini kata sesetengah orang adalah akidah keyakinan yang muncul datang pada zaman moden. Tapi sebenarnya bila kita baca Al-Quran, macam ini sudah ada pada 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih lama lagi daripada itu. 1000 tahun sebelum Nabi Isa alaihi salam. Kerana Nabi Muhammad itu 571 selepas Isa. Sedangkan sebelum Nabi Isa ada Nabi Musa alaihi salam. Manakala Musa membawa Bani Israel dari Egypt, Mesir menuju Palestin, selepas mereka menyeberang Laut Merah, mereka pun melalui gurun pasir Sinai. Di Sinai itu Bani Israel meminta kepada Musa. Apa mereka minta? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya Musa, wahai Musa, lan, bukan la, kalau la tidak, lan, tidak akan, lan nu'mina, kami tidak akan beriman kepada engkau selamanya, hatta narallaha jahrah, sampai kami boleh menengok Allah secara nyata. Saya alhamdulillah selama bagi tazkirah di Kuala Lumpur, di Selangor, di Ipoh, di Melaka, di Sarawak, di Sabah. Belum pernah ada lagi orang Malaysia tunjuk, "Ustaz, boleh tak tunjukkan Allah tu nyata?" Tak ada. Inilah Bani Israel. Pada Nabi pun dia sanggup cakap macam tu. Nabi ini kuat pula. Nabi Musa tu bukan tangguh. Nabi Musa menengok dua orang berkelahi. Satu orang Mesir, satu orang Yahudi. Bertinju berkelahi. Dia nak lerai. Janganlah kalian dua berkelahi, tapi degil. Dia tinju satu, mati. Dia tak ada niat nak buat mati. Orang kita tinju nak buat mati pun tak mati. Nabi Musa tak ada niat nak buat mati pun mati. Nabi Musa lari sebab takut Fir'aun. Dia lari lalu dia tengok ada orang panjang beratur. Apa panjang beratur ni? Sebab kami nak ambil air dalam perigi. Dia tengok pintu perigi tertutup sebab ada batu besar bergelinding dari atas bukit menutup perigi. 30 orang tak boleh menggeser batu ini ke tepi. Datang Musa seorang saja. Maknanya tenaga, energi yang ada pada diri Musa 30 lelaki. Sungguh pun begitu, apa kata Bani Israel? "Ya Musa, lan nu'mina, kami tak beriman kepada engkau hatta narallaha jahrah, sampai kami ingin menengok Tuhan secara nyata." Ini keyakinan sampai hari ini ada. Semua Tuhan mesti ada nyata, ada bentuknya, bisa ditengok. Sedangkan dalam keyakinan akidah Islam, siapa itu Allah? Lam yalid walam yulad. Kalau dia nampak dilahirkan orang, dia bukan Tuhan. Adakah orang sekarang mengaku sebagai Tuhan? Ada. Cari di YouTube. Apa judulnya? "I am a God." Aku adalah Tuhan. Meyakini diri sebagai Tuhan. Maka dikatakan lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Dan bila terlintas dalam hatimu bahwa itulah dia Tuhan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Di Malaysia saya tengok belajar surau masjid Isnin malam Selasa akidah sifat 20. Selasa malam Rabu tafsir. Rabu malam Khamis fiqh. Maknanya apa? Ada satu malam khusus orang mengkaji pasal akidah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Siapa yang membuat ini? Akidah ini disebut dengan akidah Ash'ari kerana disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Lalu setengah orang pula berkata, "Kenapa awak mesti ikut Imam Ash'ari? Terus saja ke Quran dan Sunnah." Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Oh, jadi kita tak boleh ikut Imam Ash'ari? Tidak. Terus saja ke Quran dan Sunnah. Tak perlu pakai flight transit. Terus saja ke Quran dan Sunnah. Tak usah ikut-ikut Imam. Awak hafal Quran? Hafaz. Berapa juzuk? Juzuk 30. Macam mana kita nak tahu dalil-dalil am, dalil-dalil khas? Macam mana kita nak faham asbabun nuzul, ayat nasikh mansukh? Maka kita ikut ulama ini pun ikut Quran juga. Apa kata Allah dalam Quran? "Fas'alu ahladzikri," tanya orang yang tahu, "in kuntum la ta'lamun." Kalau kamu tak tahu, tanya orang tahu. Abdul Somad ni fakir, dia tak tahu. Maka dia tanya orang yang tahu. Siapa yang tahu pasal akidah ini? Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam bidang fiqh, kenapa kita tak terus saja ambil dari Quran dan Sunnah? Kita tak tahu, kita mengaku jahil, kita tawaduk rendah hati. Maka kita tanya pada orang yang tahu. Siapa yang tahu dalam pasal fiqh ini? Nama dia Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i. Maka kita pun pakai dalam masalah akidah saya mengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam masalah fiqah, saya mengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang akhlak, tasawuf, kita mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Di surau-surau di Malaysia, saya tengok itu kitab Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali, translation dalam bahasa Melayu. Maknanya apa? Ini pegangan kita. Saya tak nak awak ikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, jangan ikut Imam Syafi'i, jangan ikut Imam Al-Ghazali. Kembali saja kepada Quran dan Sunnah. Tapi kami tak bolehlah bahasa Arab. Kami tak tahu apa itu Quran Sunnah. Kalau awak tak tahu Quran Sunnah, ikut saya. Orang yang bercakap seperti ini, apa makna cakap dia? Maknanya, jangan ikut Syafi'i, jangan ikut Ash'ari, jangan ikut Ghazali, ikutlah saya. Apa bezanya? Dia sudah mengeluarkan orang dari mengikut para imam untuk mengikut dirinya sendiri. Na'udzubillah, angkuh dan sombong. Apakah kita lebih alim daripada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari? Tidak. Kalau ada orang yang lebih alim daripada mereka, saya pun akan ikut juga. Lalu kenapa ustaz tak ikut mereka? Rasa-rasanya imam-imam ni lebih alim. Sebab imam ni tulis buku, dia tulis saja. Dia ambil kertas, dia tulis saja. Sedangkan tuan-tuan yang mengaku imam sekarang ni, bila internet tak ada, ilmu pun hilang. Dulu al-ilmu fi sudur, sekarang al-ilmu fi YouTube. Macam mana boleh kita katakan dia imam? Oleh sebab itu, maka keyakinan ini kita ambil daripada ulama, maka kuatkan akidah Ash'ari menghadapi berbagai macam akidah-akidah zaman moden yang sebenarnya dulu sudah ada, tapi dia semakin berkembang hari ini. Dulu kita dilarang untuk ikut akidah Jabariyah. Jabariyah artinya dia meyakini bahwa hidup ini dia terpaksa. Jabar artinya terpaksa. Maka dalam nikah ada namanya wali majbur, wali yang boleh memaksa, yaitu ayah dan datuk. Bila seorang ayah balik ke rumah, dia berkata kepada anak gadisnya, wahai anakku, engkau sudah aku nikahkan tadi dengan seseorang yang aku suka. Nikah itu sah. Wali majbur, wali yang boleh memaksa. Jim ba ra jabar, majbur, dipaksa, terpaksa. Jabariyah, suatu keyakinan manusia yang meyakini bahwa dia hidup ini terpaksa. Terpaksa oleh apa? Oleh takdir. Kenapa awak tak sembahyang subuh tadi? Kenapa jaga pukul 8? Saya terpaksa. Siapa maksa awak? Takdir. Dah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ni orang sekarang banyak berkeyakinan macam ini. Kenapa awak tidak berzakat? Kenapa awak buat dosa? Sebenarnya saya tak nak buat dosa ni, tapi saya terpaksa. Na'uzubillah. Berkeyakinan bahawa dia dipaksa, maka dia sudah keluar daripada keyakinan yang benar. Rosak. Umat ini akan hancur. Maka umat ini mesti dibangkitkan lagi semangat dia mengikut bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami tentang ketetapan Allah. Adakah Nabi itu duduk-duduk berzikir membaca Quran saja di Masjid Nabawi bersama para sahabat? Ya Rasulullah, bagaimana kita menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan masa itu yang belum masuk Islam? Kita duduk-duduk ajalah. Kalau memang menang, kata Allah, menang. Kalau kalah pun tak apa. Kita kan terpaksa. Tak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Nabi mengajarkan, la ta'jaz, jangan merasa lemah. Bangkit. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minul da'if, daripada mukmin yang lemah. Ini harus dibangkitkan pada diri orang Melayu. Kita dalam persaingan, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Patani, Thailand Selatan maupun di Moro, Filipina. Maka baik kita yang majoriti maupun minoriti, semua harus bangkit karena Islam adalah agama yang mengajarkan orang harus melawan kezaliman. Seandainya Nabi mengajarkan, kita ini dah terpaksa, wahai Bilal bin Rabah, kau jadi budak sahaya saja. Wahai Miqdad bin Aswad, engkau diam saja. Wahai Ammar bin Yasir, jangan engkau melawan. Manakah Islam akan bangkit? Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia mengajarkan diam, tapi dia mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang paling baik di antara umat-umat sebelumnya. Wa ila samuda akhahum saliha. Ada umat bernama Samud, nabinya Saleh. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Ada kaum Madyan nama nabinya Syu'aib. Wa ila Adin akhahum Huda. Ada kaum Ad nama nabinya Nabi Hud. Ada pula Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Ini nabi-nabi yang paling banyak. Nama kaumnya Bani Israil. Tapi di antara semua kaum ini, yang lebih mulia adalah kamu. Kita yang paling mulia. Bukan kita menyebut diri kita mulia. Allah. Kuntum khaira ummah. Siapa nama anak awak? Kuntum. Nama bunga tu. Nama lengkap full name Kuntum khaira ummah. Elok juga dia buat. Dia ambil dari Quran. Ada ke macam ni ustaz? Ada. Nama lembaga. Lembaga Pendidikan Kuntum Khaira Ummah. Sebab di Indonesia bila nak buat nama sekolah, nama corporate mesti ada tiga. Dia buat terfikir Kuntum Khaira Ummah. Ini gelar kita bukan dibagi oleh negara. Yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang terbaik. Apa ciri umat yang terbaik ini? Tiga. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Oleh sebab itu kita tak boleh duduk berpangku tangan. Apa yang terjadi terjadilah. Ini semua kehendak Allah. Memang semua kehendak Allah. Tapi Allah bagi kita ikhtiar. Itulah yang dikatakan dalam akidah Asy'ari bernama Al-Kasbu. Al-Kasbu itu apa? Al-Ikhtiar. Al-Ikhtiar itu apa? Usaha. Macam mana kita yang susah nak jaga subuh pukul 5 supaya kita terjaga? Usaha. Handphone kita ada alarm. Itu kan? Satu tak juga terjaga, beli dua. Dua tak juga, beli yang meletup air raya Cina. Maknanya ada usaha. Bila tidak, kita akan hanyut. Maka dalam hal ini, umat Islam diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaan. Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala telinga. Diberikan mata. Diberikan hati. Ini aku beri pada engkau. Ini bukan percuma. Nanti sampai masanya engkau akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati dan pikiran. Kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya. Rosak akidah, rosak umat. Jangan salahkan umat anak cucu kita akan hancur. Sebab apa? Sebab sebahagian kita meyakini keyakinan jabariyah. Na'uzubillah. Umat Islam harus bangkit. Harus ada usaha. Harus ada ikhtiar. Harus ada. Mesti ada. Wajib ada. Bila tidak ada, kita tumbuhkan. Saya tidak ingin nanti umat ini bangkit di padang mahsyar, ditanya oleh malaikat, mengapa kamu kalah waktu di dunia? Sebab Ustaz Somad mengatakan, semua kita ini terpaksa. Dosa ustaz bukan minum khamar. Dosa ustaz bukan guna dadah. Dosa ustaz adalah diam melihat kemungkaran. Orang guna dadah mungkar, orang guna maksiat mungkar, tapi ada maksiatnya maksiat batin, bukan maksiat zahir yang nampak mata. Apa itu maksiat batin? Bahwa dia berserah saja, tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Datanglah seorang lelaki masuk ke dalam masjid. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Aku tambatkan dulu unta yang di luar masjid itu ke pokok kurma, lepas itu aku bertawakal, atau aku lepaskan saja, lepas itu aku bertawakal. Kata Nabi, iqilha, ambil talinya, tambatkan ke batang kurma, ikat kuat-kuat, masuk masjid, tawakal. Bukan lepaskan tawakal. Di bawah ada naik motosikal, dia biarkan macam tu naik ke masjid. Awak tak jaga, saya dah tawakal kepada Allah. Itu bukan tawakal, itu namanya tak akal. Tak ada akal. Kita dibagi Allah Subhanahu Wa Taala akal. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita apa namanya akal. Ain qaf lam. Ain qaf lam. Tali yang mengikat sorban di kepala lelaki Arab disebut dengan iqal. Iqal dari kata ain qaf lam. Iqal akal tali. Sebab orang Makkah tu susah nak sebut huruf qaf. Huruf qaf jadi huruf g. Maka dia sebut awak nak beli igal. Igal. Itu dari kata iqal. Iqal artinya tali. Kenapa akal ni disebut tali? Sebab dia mengikat hawa nafsu. Hewan, binatang, maaf, yang dipegang talinya. Kita beli sapi, kita beli kerbau, yang dipegang talinya. Kalau manusia, yang dipegang cakapnya. Bila ada manusia tak boleh dipegang cakapnya, ikatlah dia pakai tali. Akal dibagi Allah Ta'ala untuk mengikat hawa nafsu. Maka bila ada orang guna akal, mampu terikat hawa nafsu kerana akal, dialah orang yang berakal. Tapi ada orang yang guna akal mencari-cari alasan untuk membiarkan hawa nafsu. Kenapa awak buat ini? Kenapa awak buat ini? Kenapa awak buat ini? Ini sebenarnya bukan kehendak saya. Ini kehendak Allah. Dulu orang buat salah saja. Sekarang buat salah pun pakai dalil. Kenapa awak buat macam ini? La haula wala quwwata. Dua kali awak salah. Yang pertama buat dosa, yang kedua mencari-cari dalil untuk berbuat melakukan perbuatan dosa. Tapi ini ayatnya ada lah ustaz. Kenapa awak tak sembahyang? Kenapa awak tetap minum khamar? Kenapa guna dadah? Ini ayat. Yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira. Yudillu bihi kasira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi kasira. Banyak pula orang yang diberi Allah hidayah. Tuan-tuan yang dah ke surau An-Na'im, ini yang dah dapat hidayah. Adapun kami yang masih duduk tepi jalan, masih mabuk, masih tak sembahyang, ini kami yang disesatkan Allah. Kami sebenarnya tak nak sesat. Allah yang sesatkan kami. Orang yang tak mengaji, rosak akidah, dia pun confused. Iya juga. Dia pun diam. Pakcik, kenapa tak halau mereka? Tak apa, tak marah pada mereka. Mereka itu memang dah disesatkan Allah. Rosak umat disebabkan rosak akidah. Jadi saya ingin nak jelaskan supaya pengerusi masjid Surau An-Na'im jangan sakit hati dibagi tajuk rosak ini. Sebab sebenarnya kita bukan nak kaji rosak. Arab tu syarra la lisyari. Aku tahu yang buruk, yang tak elok itu bukan supaya aku buat tak elok. Aku tahu rosak ni bukan supaya aku nak buat perkara yang rosak. Lakin lijtinabihi, supaya jangan terperosok, termasuk ke dalam perbuatan yang merosak. Kalau ada orang rosak tangannya, maaf, sakit, dia boleh berubat. Tapi kalau rosak di dalam kepalanya, sudah menjadi keyakinan mendarah daging, dia akan diam saja melihat kebatilan kerana sudah terlanjur salah dalam keyakinan. Na'udzubillah. Ini yang mesti diluruskan subuh ini. Lalu apa makna ayat yudhillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira? Tapi jelas dalam ayat ini mereka disesatkan Allah. Ayatnya jangan dipotong, teruskan. Makanya jangan suka memotong-motong ayat. Begitu juga dengan video saya, jangan dipotong-potong. Tonton sampai habis, dengar baik-baik. Yudhillu bihi kasira, ada orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi kasira, ada orang yang diberi Allah hidayah. Baca ujung ayat itu, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah adalah orang yang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang tidak mahu ikut Quran Sunnah dan dibagi jalan. Bila kamu nak selamat, ikutlah jalan ini, ikutlah jalan ini, ikutlah jalan ini. Tapi dia tak mahu tahu, tidak ada peduli. Maka dia disesatkan Allah sebagai hukuman di dunia. Apakah di dunia dia dapat hukuman, nanti di akhirat tak dapat lagi? Di akhirat lagi banyak hukuman yang akan dia terima, lagi besar iqab yang akan dia dapatkan. Oleh sebab itu keyakinan inilah yang menjadi dasar utama kita dalam beramal. Mengapa kita berkumpul di masjid ini? Kerana keyakinan bahwa Allah akan menurunkan rahmat, akan mencatat amal. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itulah yang membuat kita tidak bergerak masa salat sembahyang tadi. Allahu Akbar. Jangankan menggerakkan tangan kaki, menengok ke atas pun kita tidak. Apa sebab? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan engkau melihat, memandang Allah. Fa illam takun tarah, manakala engkau tak dapat memandang Allah, fa innahu yara. Engkau yang dipandang, engkau yang diawasi, engkau yang sentiasa ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajar-pelajar di suatu sekolah sembahyang di surau, semua yang di saf awal, saf pertama itu tak ada yang berani menengok ke muka, tunduk semua. Padahal cikgu tak ada, semuanya takut. Kenapa mereka tak ada yang memandang ke atas? Sebab CCTV. Begitulah agaknya orang yang takut kepada Allah, kerana dia merasakan bahwa dia ada diawasi, dilihat, ditengok. Itulah yang kita rasakan masa kita sembahyang tadi. Tapi tak lama, kejap saja, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sungguh pun ayat yang dibaca tuan imam panjang, tapi kerana suaranya sedap, kejap aja terasa. Tapi kalaulah Ustaz Abdul Somad jadi imam, oh lamanya. Lalu saya pun marah. Mengapa Allah tak adil? Kenapa suara leher sama tapi keluar lain? Di mana letak keadilan Allah? Kenapa Allah tak bagi suara saya sama macam suara tuan imam kita dari Palestin? Kenapa hafazan Quran dia tak sama? Ini perkara-perkara yang kita tak boleh hasad, tak boleh dengki, tak boleh marah kepada Allah. Percaya kepada takdir baik, pada takdir buruk. Ini dibagi kelebihan suara, ini dibagi kelebihan harta, ini dibagi kelebihan ilmu, ini diberi kelebihan kuasa. Pada nabi-nabi itu semua adalah contoh. Ada nabi yang punya kekuasaan. Siapa dia? Daud alaihi salam. Orang putih menyebut dia King David. Daud. Daud meninggal, anak dia lagi King Solomon, Sulaiman alaihi salam, raja di raja yang menguasai timur dan barat. Tapi ada pula nabi itu yang tak ada kuasa, sakit sampai berulat kulitnya. Nabi Ayyub alaihi salam. Ada pula nabi itu yang tidak ada kuasa, tapi dia handsome luar biasa. Yusuf alaihissalam. Macam mana handsome Nabi Yusuf? Orang yang buruk duduk dekat Nabi Yusuf ikut handsome. Itu beza Nabi Yusuf dengan artis-artis. Kalau se-handsome-handsome orang Malaysia duduk kita dekat dia, dia makin handsome, kita makin buruk. Kalau Nabi Yusuf tak ikut orang yang di dekat dia. Qata'na aydiyahunna. Apa kata perempuan-perempuan yang ada di kawasan dekat dekat Aziz penguasa masa itu? Apa kata mereka? Imra'atul Aziz turawidu fataha. Isteri penguasa suka kepada anak muda bernama Yusuf. Mereka belum tengok macam mana bentuk Yusuf AS. Zulaikha pandai. Dia bagi pisau, dia bagi buah. Lepas tu dia suruh Yusuf keluar. Mereka semua qata'na aydiyahunna, mereka potong tangan mereka sambil berkata, ma hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat. Lepas itu baru Zulaikha berkata, kamu tengok dia berapa kali? Sekali. Sekali tengok dah potong tangan. Aku tiap-tiap hari tengok dia. Apa maknanya? Semua yang dibagi Allah pada kita ini ada contoh model yang kita ikut. Tuan-tuan yang handsome, tengok Nabi Yusuf. Tuan-tuan yang ada kuasa, tengok Nabi Daud. Tuan-tuan yang sakit, tengok Nabi Ayyub. Tuan-tuan yang semua ada contoh. Maka yang berkuasa, tengoklah Nabi Daud AS. Macam mana Nabi Daud? Puasa yang paling afdal, puasa Daud. Mengapa bukan puasa Isa? Mengapa bukan puasa Yahya? Kalaulah Nabi Isa puasa tiap-tiap hari, orang tak heran. Sebab apa? Sebab Isa tak ada bini. Tapi Nabi Daud, bini dia 100. Sanggup dia puasa sehari, makan sehari, puasa sehari. Ini bini satu tak pernah puasa. Esok di akhirat senyum-senyum Nabi Daud tengok. Awak satu tak pernah puasa. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Hari ini puasa, esok makan. Puasa, esok makan. Nabi-nabi tu makannya sikit. Kita sikit-sikit makan. Saya bukan nak sindir tuan-tuan. Saya nak sindir diri saya. Selama di Malaysia ni, sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Semua ada musangking. Apa makna yang ingin saya sampaikan? Bahawa orang menjadi baik kerana keyakinan. Kerana akidah. Akidah ni lah yang kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Ada orang yang ambil haram, dia tak kira halal haram makruh, ambil semua. Untuk apa? Supaya saya ada rumah 3, supaya ada kereta 3, supaya ada semua siap. Supaya apa? Supaya anak tak susah. Ustaz, anak saya ada 3, maka sebelum mati saya mesti ada beli rumah 3, kereta 3, supaya anak saya nanti manakala saya mati dia tak susah. Dia berkeyakinan bahawa rezeki anak-anak dia mesti dia. Padahal dalam Islam kita diyakinkan la tamutu, tidak akan mati seorang hamba qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha, tidak akan mati manusia sebelum sempurna rezeki dan ajalnya. Kenapa kita takut? Kenapa kita bimbang? Apa yang membuat orang makan rishwah? Apa yang membuat orang makan riba? Apa yang membuat orang tak peduli halal haram? Kerana takut anak keturunan susah melarat. Padahal Allah menjamin, wama min dabbatin, tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini, illa alallah rizquha, melainkan Allah yang garanti menjamin rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu segala keperluan hidupnya. Maka kita diajarkan tentang rezeki. Bagaimana rezeki seekor cicak yang dia hidupnya tak sama macam kita. Kita kaki ke bawah, Kepala ke atas. Cicak tak? Kaki ke atas. Kepala ke bawah. Dan makan dia pun luar biasa. Cicak yang dia makan makhluk yang terbang. Nyamuk. Tapi tak ada cicak mati kelaparan. Saking inginnya orang hidup macam cicak. Itu ada cicak men namanya. Apa sebenarnya yang diingin diajak? Cubalah renung sejenak. Kita kalau nak merenung, tak perlu kita renungkan makhluk yang jauh-jauh. Cuba tengok cara Quran mengajak kita merenung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Cubalah tengok macam mana unta. Kenapa Allah sebut unta? Sebab orang Arab bila dia buka mata, yang pertama kali dia tengok unta. Maknanya bila kita nak berfikir, tak usah fikir yang jauh-jauh. Ini saya tengok banyak soalan-soalan jamaah. Ustaz, bila kita pergi ke bulan, ke mana kita arah sembahyang? Apa awak fikir bulan? Pikirkan saja yang dekat-dekat dengan kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Cubalah kita berfikir, sedangkan makhluk cacing. Kenapa cacing di dalam tanah? Kenapa cacing tak di atas tanah? Cacing dalam tanah sebab dia tak boleh hidup di atas tanah. Sebab dia tak ada kulit. Cacing tak ada kulit. Cacing tak ada kaki. Cacing tak ada tangan. Cacing tak ada mata. Al-Jahiz, peneliti cacing. Dulu, sebelum zaman moden, dia dah tulis dalam kitab dia, cacing tak ada mata, tak ada kulit, tak ada kaki, tak ada bulu. Tapi dia tetap boleh hidup. Apa makanan cacing? Nanti bila ada orang bertanya, Ustaz, apa makan? Awak lah. Dah lama cacing itu ingin memakan kita. Bila kita berjalan, lalu cacing-cacing di bawah. Sedapnya. Inilah makanan saya. Hari ini Allah masih bagi kita hidup. Jantung berdegup. Darah menyembur, maka otak kita hidup. Otak ini hidup sebab ada darah. Darah datang dari mana? Daripada jantung. Jantung berdetak, berdegup. Siapa yang membuat dia bergerak? Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Satu biji benih sawi, satu zarah pun tak ada yang bergerak kecuali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tanya doktor-doktor. Doktor, kenapa kita hidup? Sebab otak hidup. Kalau darah tak menyembur ke otak, kita mati sebelah. Kenapa darah mengalir ke otak? Sebab jantung berdetak. Jantung berdegup menyemburkan darah. Kenapa jantung berdegup? Dia tak boleh tahu. Jantung yang berdegup mesti diisi dengan kalimah La ilaha illallah. Itu maka orang berzikir, dia guyangkan kepala ke jantung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu bukan saya guyang aja. Banyak orang zikir la ilaha illallah. Kenapa kalau guyang? Aku tengok orang berguyang, berguyang. Allah bagi kita kekuatan hari ini. Yang membagi itu Allah. Yang pertama tadi saya ingin jelaskan, ada orang yang merasa hidupnya terpaksa. Ini pun keyakinan yang merosakkan. Padahal kita tidak dipaksa. Kita dipilih. Ada masa kita, Allah bagi kita pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang diciptakan dengan sempurna. Setelah Allah ciptakan jiwa Abdul Somad sempurna, ditemukannya dengan jasad, lepas itu dia bagi jalan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi jalan baik, Allah bagi jalan yang tak baik. Kerana keterbatasan waktu, saya sebutkan tiga keyakinan saja yang merosakkan. Yang pertama, keyakinan bahwa dia hidup terpaksa, jabariyah. Yang kedua, keyakinan bahwa dia sangka Allah tak atur rezeki dia. Rezeki anak dia pun dia juga nak atur. Maka keyakinan ini merosakkan Rab. Manakala kita sebut Alhamdulillahi Rab, makna Rab tiga. Allah mencipta aku, Allah menjaga aku, Allah membagi aku rezeki. Maka jangan khawatirkan tentang rezeki. Yang kita khawatirkan adalah anak cucu kita dalam keadaan tak menyembah Allah. Makanya Nabi Ya'qub berpesan kepada anaknya sebelum mati, ma ta'buduna min ba'di. Selepas aku mati nanti kamu menyembah apa? Sekarang kami menyembah Allah. Datuk engkau dulu menyembah Allah. Ayah ibumu menyembah Allah. Nanti engkau dan cucu-cucumu menyembah apa? Ini yang perlu kita khawatirkan di masa akan datang. Sedangkan yang terakhir, last, yang ketiga, keyakinan yang merosakkan hari ini adalah bahwa semua benar. Semua ini benar. Semua ini betul. Kita tak perlu persalahkan orang. Dia pun betul, dia betul, dia betul. Itu keyakinan dia. Maka dia tak berdakwah. Diam saja menengok kebatilan. Kerana semua betul. Batallah ayat. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu. Maka dia di akhirat tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Kerana semua amal dia semasa di dunia ini habaan mansura. Tapi Allah dah janji bahwa amal kita ini nanti kita ketengok dengan biji mata kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun amal engkau, kau akan pandang, kau akan tengok dengan mata engkau. Betul. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Segala amal mereka akan kami tunjukkan di hadapan mata mereka. Tapi selepas dia tengok tak boleh menolong. Faja'alna, kami jadikan amal itu haba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letak tapak tangan, hembus kuat-kuat. Begitulah amal orang yang tidak berkeyakinan akidah Islam. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tinggalkan anak cucu menantu, jiran, tetangga, generasi yang akan datang yang tidak berkeyakinan la ilaha illallah. Habis waktu. Saya dimaklumkan tadi Ustaz 45 minit. Tadi pukul 6, pukul 7 kurang 15. Sekarang pukul 7.30. Pas cukup 45 minit. Lepas tu saya jawab soalan. Nampaknya lebih lama daripada tersebut. Satu, saya mohon penjelasan mengenai adab membaca Quran ketika haid. Bolehkah seorang ustazah dalam haid memegang dan membaca Al-Quran dengan alasan mengajar? Sedangkan kalau kita tak ada wudhu pun, kita tak boleh memegang Quran dan menyentuh huruf-huruf Al-Quran. Alasan ustazah ni, kalau dia bergilir datang haid dengan anak murid perempuannya, sampai bila pun tak ada akan pandai, tak ada khatam. Setahu saya, kita boleh betulkan sikit-sikit huruf pada anak murid semasa mengajar. Bukan terus baca. Tapi ustazah ni sepanjang dia ni nampaknya nak melaga saya dengan ustazah lah ni. Nak tanya ke? Baik, saya jelaskan. Tuan-tuan yang keluar ni bukan dia tak hormat pada guru. Mereka ada kerja sebab hari ni hari kerja. Ni supaya saya jelaskan supaya kita tak suuzon. Oh, yang sebagian pula tamu kita daripada Pekanbaru Riau sebab nak pergi. Ada dua bas banyak. Sepakat empat mazhab. Hanafi paling tua, meninggal tahun 150 Hijrah. Maliki nomor 2, meninggal tahun 179. Syafi'i nomor 3, meninggal tahun 204. Maliki nomor Hambali nomor 4, meninggal di Baghdad tahun 241. Itulah yang disebut dengan mazhab 4. Sepakat empat mazhab, perempuan yang haid tak boleh baca Quran. Sepakat. Tapi ada pengecualian. Dua, dalam mazhab Maliki, perempuan boleh mengulang hafazan bila dia hafaz Quran 30 juzuk. Orang yang hafaz Quran 30 juzuk, dia mesti ulang hafazan dia satu hari dua juzuk. Sebab bila tak ulang dia lupa. 14 hari masa uzur itu, dia ulang dua juzuk sehari, boleh menurut mazhab Maliki, an zahri qalbin, tapi mulut tak bergerak. Diam saja. Ulang hafazan. Nanti tuan-tuan bila nampak puan diam saja, itu sedang ulang hafazan. Bila dia hafaz Quran. Dua, menurut mazhab Hambali, boleh perempuan masa uzur baca Quran bila dia nak mengajar, tapi bacanya putus-putus. Murid-murid ikut cikgu ya. Innallaha, innallaha, yuhibbu, yuhibbu, tawabin, tawabin, wa yuhibbu, wa yuhibbu. Boleh baca putus-putus, tapi dia baca terus maka tak boleh. Sebab ni kalam Allah mulia, sedangkan masa itu dia dalam masa uzur. Itulah yang boleh saya sampaikan menurut para ulama. Kita ikut ulama. Al ulama warathatul anbiya. Jadi cikgu yang mengajar di sekolah, sila bacakan, tapi putus-putus. Ya ayyuha, ya ayyuha, alladzina, alladzina, kutiba, kutiba, alaikum, alaikum, siap, siap. Apa putus-putus ni pak cik? Apa putus-putus ni cikgu? Jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka. Apa hukum memuja kubur? Seperti yang diamalkan oleh Habib-Habib di Tarim Hadramaut Yaman. Perkara ini juga berlaku di makam Habib Noh Singapura. Oh. Jadi Habib-Habib ni memuja kubur. Disembah kubur. Ini kubu Abdul Somad. Nanti saya sebut orang lain, dia sakit hati. Elok kita sebut diri kita. Mati Abdul Somad di Riau, dikubur orang. Lalu dibuatlah besar-besar. Inilah makam Abdul Somad yang dulu pernah viral, follower 7 juta Instagram. Lepas tu orang pun datang menyembah dia. Hai Abdul Somad, tolonglah lariskan niaga kami. Adakah orang Islam yang berbuat macam ini? Tak ada. Lalu orang yang berziarah ke makam Habib itu yang dia minta siapa? Allah. Semua orang yang berziarah ke makam wali-wali itu meminta kepada Allah. Cuba tanya. Nanti nampak orang berdoa makam Habib Noh Singapura. Awak minta pada siapa? Pada Allah. Kenapa di makam orang soleh? Ditulislah oleh ulama dari Maghribi tempat saya belajar. Namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis. Di dunia ini yang ahli hadis dua saja sezaman. Pertama Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari di Maghribi. Yang satu lagi Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di Makkah Al-Mukarramah. Musnidul dunia, ahli sanad dunia. Apa kata dia? Tabarruk bis-salihin, berdoa minta kepada Allah barakah orang-orang saleh. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil? Ini orang Yahudi melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini kafir. Yahudi ini beriman pada Allah. Manakala mereka berperang, berdoa kepada Allah, mereka berdoa, ya Allah, tolong kami melawan Bani Ghatafan berkat Nabi yang akan Kau utus di akhir zaman. Sebelum itu Nabi tak ada. Nabi belum datang lagi. Itulah makna firman Allah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, orang-orang Yahudi memohon pada Allah minta menang melawan Bani Ghatafan dengan menyebut nama dia. Assalamualaikum Ustaz Samad. Ya, kami dari Masjid Al-Ikhlas nak jemput ustaz. Boleh ke ustaz datang bulan ini ke Kuala Lumpur? Mohon maaf, saya boleh datang bulan Desember 2020. Lamanya. Tak boleh datang? Tak boleh. Tapi saya ni dekat dari Kapten Razak. Oh, boleh. Kenapa tiba-tiba berubah? Kerana beliau menyebut orang yang saya kenal. Siapa yang dikenali oleh Allah? Nabi. Ala inna awliya Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah yang mendekatkan diri kepada Allah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali Allah, yang mengatakan dia wali dengan karamahnya siapa? Bukan orang awam. Ulama ahli hadis, Imam An-Nawawi, yang mensyarah Sahih Muslim. Bila kita tak faham Sahih Muslim, buka kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, yang menulis Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah salah satu dari wali-wali Allah yang dicintai Allah kerana amal salehnya. Ini Habib saleh. Amalnya banyak, zikirnya banyak. Masih hidup nampak karamah-karamahnya. Maka orang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama dia. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkat kemuliaan Al-Habib Al-Haddad, Al-Habib As-Saggaf, Al-Habib Fulan. Maka dia meminta kepada Allah bertawassul dengan orang soleh. Bila nak tengok pembahasan ni panjang lebar, baca kitab Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah Fi Adillatis Sufiyah. Orang yang bertawassul itu bukan bertawassul dengan jasadnya, tapi bertawassul dengan kedudukan dan amal solehnya. Tapi memang betul orang ni soleh, bukan salah. Kenapa awak bertawassul dengan dia? Sebab dia boleh berjalan di atas air, terbang di atas awan. Tapi tak sembahyang. Oh, tapi tak boleh. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau tengok orang yang tiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tatar, jangan tertipu. Kenapa? Kerana syaitan iblis pun boleh melakukan itu. Oleh sebab itu, para habaib tidak pernah disembah. Para habaib tidak pernah dituju. Yang diminta hanyalah Allah menyebut nama mereka kerana ingin mengambil tabarruk barakah. Bila nak buat-buat, bila tak nak buat pun tak apa. Tapi menyalahkan orang, menuduh, na'udzubillah. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang beriman itu fasik, dan mengkafirkan orang beriman itu kafir. Bila kita kata awak menyembah Habib, padahal dia tidak menyembah Habib, maka kita dah buat fitnah. Setahu saya, belum pernah lagi ada orang meminta kepada Habib, ya Habib, aku dah lama tak ada anak, tolonglah supaya bini aku hamil. Tak. Yang ada, aku memohon kepada Engkau ya Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad, berkat kemuliaan wali-wali Allah. Kediaman tetap saya di Kuala Lumpur. Saya punya rumah lagi tempat lain. Punya rumah lagi tempat lain 165 km. Biasanya kami balik sana tiap-tiap ujung minggu, Sabtu Ahad. Ketika saya balik ke rumah satu lagi, maksudnya rumah saja, bukan isi orang rumah. Rumah. Bolehkah saya mengerjakan solat secara jamak qasar? Boleh. Tapi ini dua-dua ni rumah saya. Yang menjadi ilat sebab hukum qasar bukan rumah awak, tapi safar. Jadi jangan salah masalah ni. Ada orang setengah dalam masalah ni, kita tak boleh jamak lah ustaz. Sebab apa? Sebab kita naik pesawat terbang. Boleh jamak kalau naik unta. Yang menjadi ilat hukum sebab hukum qasar itu bukan naik apa, bukan rumah siapa, tapi ada safar. Selama ada safar, berapa kilometer? Buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, 90 kilometer. Bila ada yang cakap 485, mungkin dia baca kitab lain. Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili, 85, 90, 90 kilometer. Ini dah lebih, 165. Walaupun naik buruk. Tapi tentu tak sempat bu. Di Indonesia ada Borok Airlines. Jadi jelas, bukan perkara rumah siapa, bukan perkara naik apa, bukan perkara jalan highway, jalan biasa, tapi yang ditengok selama ada safar. Bila ada safar, maka ada jamak qasar. 7. Semasa musafir, saya telah berhenti untuk solat zuhur dan asar jamak qasar. Maknanya jamak takdim lah dia. Dia jamak zuhur, asar. Dia tarik asar ke zuhur, jamak qasar. 2 zuhur, 2 asar. Lepas tu saya teruskan perjalanan balik dan telah tiba di rumah sebelum masuk waktu asar. Adakah saya masih perlu melaksanakan asar lagi? Tidak, kerana asar dah dibuat. Tapi waktu masih ada, asar dah dibuat, tak masalah. Yang masalah itu adalah awak jamak tanpa qasar. Sebab belum berjalan tak boleh qasar. Qasar hanya boleh dibuat selepas melalui sur al-balad. Sur al-balad adalah batas negeri. Kerana dia khawatir di airport belum keluar daripada sur al-balad, bila airport tu dalam kota, bila di Kuala Lumpur airport dah keluar, bila di beberapa negeri airport dalam kota, di airport tu dia sembahyang jamak saja tanpa qasar. Dia jamak zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Lepas itu datang telefon dari rumah, maaf anak sakit, tak jadi pergi. Lepas tu dia tak sembahyang asar. Awak tak sembahyang asar? Tadi di airport dah jamak, tak jadi safar, maka asar ulang balik. Adapun yang sudah safar, walaupun masih ada waktu, maka asar dia tidak diulang sebab dah dia buat dalam safar. Berbeza antara ada safar atau tak ada safar. Yang menjadi ilatnya adalah adanya safar. Bila safar batal, batal pula jamak qasar. Kita berada di akhir zaman di mana fitnah berluasa dan amat mengelirukan. Untuk selamat iman dan Islam kita, boleh atau tidak saya berpegang pada Quran dan hadis yang ada dalam talian? Boleh tak saya berpegang pada Quran dan hadis-hadis yang ada talian dalam Quran sahaja? Jangan baca Quran, baca hadis, ambil kesimpulan sendiri. Pikir sendiri, ambil kesimpulan sendiri, sesat sendiri. Bertanya. Kuala Lumpur ni negeri yang kaya dengan dunia, kaya pula dengan akhirat. Ulama-ulama, masya Allah, international, IIU, International Islamic University. Nak tanya ulama, profesor, doktor ke? Nak tanya para habaib ke? Nak tanya semua mazhab ada di sini. Oleh sebab itu tanya para ulama. Jangan saya percaya pada hadis ini saja. Hadis yang lain saya tak percaya. Kita boleh jadi orang ingkar hadis. Hadis tentang solat saya percaya. Hadis tentang puasa saya percaya. Hadis tentang ini saya tak percaya. Selama hadis itu sahih, cukup syarat menurut ulama ahli hadis, kita terima. Apa syarat hadis itu sahih? 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Imam Bukhari mendapat hadis dari Abdullah bin Maslamah, mendapat hadis dari Malik bin Anas, mendapat hadis dari Abu Zinad, mendapat hadis dari Al-A'raj, mendapat hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sanadnya bersambung, maka hadis itu sahih. 2. Perawinya adil. Makna adil, menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. 3. Dhabit. Makna dhabit, kuat ingatan. Jangan sampai hadis terbalik-balik. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad. Mati laptop hilang dulu. 4. Tidak ada syaz. Apa itu syaz? Mukhalafatu siqah liman huwa awsaq minhu. Hadis yang dia riwayatkan ini bertembung, bercanggah, bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan rawi lain. 5. Tidak ada illat. Apa itu illat? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab kecil yang menyebabkan hadis itu jatuh darajahnya dari sahih menjadi dhaif. Maka bila hadis ini sahih, kita pegang. Di bawah sahih, hasan. Hasan pun kita pegang. Di bawah hasan, dhaif. Nah, hadis dhaif ini kita kena cermat sikit. Sebab hadis dhaif untuk fadail amal boleh. Hadis dhaif untuk menetapkan hukum halal haram tak boleh. Awak tadi sembahyang mata kaki tertutup sebab kain panjang, jubah panjang, seluar panjang. Maka bila sepanjang, Nabi pernah suruh, "Hei sahabat, aku tengok tadi mata kaki kau tertutup kena seluar, kena kain, kena jubah, kena seluar, maka ulang balik sembahyang." Ini hadis tak boleh pakai. Sebab hadis ni ada dalam Sunan Abi Dawud, hadis ni dhaif. Hadis dhaif tak boleh jadi dalil hukum. Hadis dhaif untuk masalah akidah tak boleh, tapi hadis dhaif untuk fadail a'mal boleh. Nah, oleh sebab itu maka ijma'ul ulama, kata Imam Nawawi, sepakat ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif, untuk beramal dengan hadis dhaif. Yang tak boleh sama sekali hadis maudhu', hadis palsu. Al-bazinjan syifa'un min kulli da', terung obat dari segala macam penyakit. Nah, itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terung. Dia nak laku, dia buat. Bacalah kitab-kitab mausu'ah, ensiklopedia hadis palsu. Dalam Al-Quran ada disebutkan peristiwa besar munculnya Ya'juj wa Ma'juj, binatang bernama Dabbatul Ard, sebelum hari kiamat. Tapi kisah besar berkaitan Dajjal, Imam Mahdi dan turunnya Isa tak ada pula dalam Quran. Oh, jadi awak tak percaya kalau tak ada dalam Quran. Kalau begitu tak usah sembahyang subuh. Sebab sembahyang subuh dua rakaat pakai kunut tak ada dalam Quran. Nah, dah dapat dalil untuk tak sembahyang subuh kan? Esok awak tak sembahyang subuh, tak ada dalam Quran. Saya berpegang. Ini namanya kalimatul haq urida bihil batil. Kalimahnya hak tapi yang diinginkan batil. Na'udzubillah. Quran itu kan lengkap, Ustaz. Betul. Ma faratna fil kitabi min syai'. Segala sesuatu sudah kami sebutkan dalam Quran secara global, secara am. Tapi kemudian perkara yang kecil-kecil itu dijelaskan oleh Nabi. Al-Quran bercerita tentang am, hari akan kiamat. Apa tanda-tandanya? Dijelaskan Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada engkau itu Al-Quran, litubayyana linnas, supaya engkau jelaskan kepada manusia. Last question. Baik, last question. Tentang masalah Ya'juj wa Ma'juj ada dalam Quran. Buka surat Al-Kahfi. Dabbatul Ard ada. Dabbatul Ard. Dabbah tukal limun nas, bicara kepada Imam Mahdi yang tak ada. Tentang Nabi Isa ada dalam Quran. Masih ada beberapa lagi. Nanti saya bawa, bila ada waktu saya jawab. Mudah-mudahan yang kita kaji subuh ni mendatangkan amal soleh. Amin. على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين bukakan kepada kami pintu hati seperti yang sudah kau bukakan kepada wali-wali dan nabi-nabi, ya Allah. Warzuqna fahman mursalin, berikan kami pemahaman agama Islam yang benar menurut ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubi anbiya'ik, satukan tautkan hati kami untuk menolong agamamu sebagaimana engkau satukan hati para nabi-nabi, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami subuh ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami selepas ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardha, condongkan hati kami supaya sentiasa beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, tenteram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru.